akan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainan. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tak ayal tingkahlah asa. Kadang akal sehat ini cukup membendungnya. Hanya keberian yang selalu datang menertawakanku. Karang yang diempasan ombak, jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya? Kan cinta ini semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui. Begitu juga akhir kisah ini, yakin ku coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan.